zaman Imam Ghazali sing dereng berdiskusi. Niku pun mikir ke depan iki pun akhir zaman sing pun boten garu-garuan zaman Imam Ghazali nang pemali zaman kula panjenengan zaman iki. Zaman sing paling luar biasa di zaman kula panjenengan sing menani tahun 80 sampai tahun terakhir itu termasuk zaman TK bahasa sekolah ini nopo nggih. Zaman sing ajaib. Kula panjenengan menangi dereng enten listrik. Menangi sok nopo nikmati duwe minyak gas niku. Sampai wonten listrik menangi lampu sing dawa putih niku. Menangi lampu sing kuning sampai menangi lampu sing putih kaya ngene iki. Menangi kabeh. Mulai nopo niku TV sing nang kene bali desa kawon. Sampak samanti TV gak payung, tentunya bukan payung saja. Niki menangi zaman sih cocok perkara yang terima menangi. Lah mesti nih kalau panjang dengan niki monggo ayo ngerapat mana TV. Nih awak menangi koyong ini cepet di zaman terus anakku cek selamat itu ya opo. Kamu tanya, ya opo anakku itu cek selamat rekonya dan Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kumpul sahabat ini ditangguti datang kanjeng Nabi. Ditangguti sahabat ngerti tak apa sing diarani wong bangkrut. Dari sahabat bangkrut niku malahu malun malah matahari. Tiang bangkrut niku tiang sing boten gadah pondok. Kan duwe harta benda nggak duwe-duwe niku tiyang bangkrut. Cara gadah griya-griyane kudu disegel. Cara gadah kekayaan tanah kudu disegel. Mergo gadah utang akeh nang bank umpamane. Dewe kanjeng Nabi dudu iku sing diarani bangkrut. Nek iku boten bangkrut, nek dari kula panjenengan nanti iku bangkrut. Asale sugih marangate kepricuk. Kepricuk jadi orang Jawa kepricuk lah. Kepricuk itu buat tenggalan di pijet ini bukan naik paras. Buat tenggalan di kepricuk itu menjaga di pijet ini. Dulu nih entek di sita bank. Tadai orang konco sini di wong ini punya ahli di rangkul nang konco ini. Tidak nyambut gaya bareng sakit bang bangki. Tapi dahulunya di Nabi fungsi bangku tujuh iku. Saya di zaman alam mati menenir zaman iku ono umatku yak tuna bisolatin menenang ngelitino kiamatku mula panjangan ono singgowo ibadah sholat pasti yamin gowo ibadah poso senen kemis aktif ayam lupin aktif umpamani poso romantun ini say sholat tahajud say wal haji betul ibadah haji betul ganjaran ibadah haji doing umroh malah balik. Cuma fakot sata mahada wakoda mahada. Cuma gak ada kesalahan nang toko sing beten sahi. Nang toko ni urusan tanah apa ilo dono nakalani nyambut ya ini ilo dono nakalani bayari nang kiri karyawan dibayi harga sing paling minim. Karyawan itu pun berkompleks oh. Biasanya sedintet umumnya setengah ratus ini di warung dosa gelam gak gelam gak gelam ini gak gelam gak gelam lah ini bencin waktu akhirat ini dijalur dan pengeran dijalur dan pengeran mesti waktu sakit yang ini waktu jual kau mesti waktu kulon yang dari terus karyawannya dibayar rendah lagu kok gelam waktu yang terkali waktu yang terkali pekerjaan namun pekerjaan itu kita pulang. Ini pendidikan kerja untuk sakit menikmati maka bayarannya telat-telat maka Allah Subhanahu wa taala mungkin kesayangi di daerah yang enten malis itu yugane nuntut buat sakit gusti apa kulo walaupun kau sholat tahajud berjabat kau negeri masjid dan musola kulo buat tiku gai subuh ini kulo kau yang enten ini maka negeri bapak kulo buat tiku bapak kulo jadi tiku di masjid musola lawang beliau di kancing juga digugah mergo sekolah digugah jam kan besar ngugah itu sembahyang subuh tangi sudah sekolah ngugah mergo sekolah ini itu anak ini Yugani sing estri nutut kula medal boten pake nutup kudung buka aurat dijalankan dan bapak kula dicukup sampak telas pahalai. Nah ini kita minit yang bangun dan jadi nabi. Nah cara ini dawi Imam Ghazali iklamu bimarnatihi annal ibadah samadul ilmi. Ibadah ini buah ilmu. Nah saat dari ibadah niki belajar. Belajar itu kudu dibarengi kamu cinta, kamu senang. Bentuknya kalau panjangan ngawas betinan dan kesiksa ini ayo didasari kelawan senang. Nanti berangkatnya mergok, mergok senang. Nek senang maksudnya tetamu, sih patut dikikut ya. Nek janjian tuh mari betinan tuh nangoma. Mergok ngaji ini senang. Nek pun senang, medalah ilmu. Jadi belajar ini pun nek di kawiti kelan seneng asal ilmu buai ilmu niku medal ibadah tetes ibadah kula panjenengan umpamane contohnya ini sing sederhana contohnya ini kula panjenengan ini jamaah teng musola cara ni jamaah teng musola ni teng kitab teng ilmu ni ku ngeten sak durunge adzan kula panjenengan ini kudu teng griya sak durunge krungu sak durunge krungu adzan niku kudu teng griya mantun kudu berangkat teng musola baru teng musola niku krungu adzan. Dadi adzan ku posisi kula panjenengan teng musola setunggal lho napa kok nek kula panjenengan niki sembayange niku nek wis ana adzan teng musola niku pun biasa. Pun biasa itu golongan ini uang eksekutif. Setiap si eksekutif niku undangan niku sebelum undangan sudah hadir. Contohnya yang tenek kalau pandangan ngomongin yuko, tu kok nerokok. Jadi anak itu dikongkon gelem berkedi, di gelem tu pasangan rokok berkedi kongkon, berkedi dulu. Si anak ini kok nerokok. Jadi gelemin kok nerokok berkedi tiket. Masih kula panjenengan mboten purun salat mergo wis mlebune waktu. Pun biasa. Ayyala sholat ditelu. Mari mboten sebanyak pun biasa. Jenenge dikongkon nggih gelem. Tapi nek sak durunge dikengkeng panjenengan dahar datangi anak ngeki yin unjukan. Panjenengan dereng butuh minum diangkat no. Alhamdulillah monggo barokah nak. Mboten mari mboten sik ayat mamah salah 90 kali 10 dipundhutaken bijian. Ada juga sinyal, itu juga sing gede, juga sinyal. Kula panjenengan derajatnya luar biasa, tapi kok sadar ini ada penduduk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala matur ke malaikat, ya malaikati unduru hadal abad. Eh malaikat ku delok ini hamba. Iki luar biasa, itu turunan nabi, itu turun wali. Durung waktu ini sholat, itu berangkat kan? Musola. Durung tak celuk, itu semua. Nek diceluk moro diwaca. Enggak caranya tetap wudune niku teng griya ampun wudune teng musala. Napa sih bentene wudune teng griya kalih wudune teng musala niku Pak tak bentene. Teng mriki annal ibadah samratul ilmi wa faidatul umri. Faidatul umri faidae umur umur niki penuh dengan berkah. Contone ngene, nek wudune teng griya panjenengan wudune teng griya dugi lawan griya niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wudu no omah terus berangkat jamaah niki dugi pintu lawan griya jenengan iki ditulak malaikat ditulis satu langkah dua langkah gitu ngantos musala ngantos musala niki pintu jangkah iki ditulak malaikat lah satu per satu langkah setiap setunggal langkah dawuhe Nabi setiap langkah niku menggosok menghapus, ngilangi kesalahan kula panjenengan sedoso kesalahan setiap langkah. Setiap langkah itu pula kula panjenengan diwe keapian sedoso, dibuang sedoso, diwe keapian sedoso. Setiap langkah ini kula panjenengan didekatkan dengan Allah 10 kali derajat lebih banyak. Setiap langkah, pirang langkah. Tapi nek jenengan kudu ning musala, namun sak langkah, dua langkah wis cukup. Musala kan bendel. Lah niki lho sing diarani ilmu niku. Lha carane ngoten. Lah Jeding musola iki muhayya lil musallin. Jeding musola, jeding masjid iku disiapno bagi wong sing mlebu. Lah kadang-kadang kula panjenengan mboten ngertos nglakoni haram mboten ngertos. Nek teng misal tegal iki tapi mboten ansar, nek wis muhayya jeding musola iki disiapno bagi wong nang musala. Dadi kula panjenengan rumangsa ide karo langgar omahe. Umbah-umbah sandal sing kotor teng langgar. Niki dihisap menjadi dosa di haram. Mereka baju ini milik langgar. Apa malah kalau bandingkan buat sepeda motor bagi langgar? Mau tenang selalu. Lep perasaan sampean remeh, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu dosa. Dan dari anak kalau bandingkan didusi no degur no jeding langgar. Karena dia tak ngerti didusi jeding langgar. Dan ini. Jadi caranya yang apa? Lo kadang-kadang wah enak, alhamdulillah aku gak ide taruh musola gak kena cipta motin boten terus ini. Sing tepi di musola contohnya kalau mendingan perjalanan yo. Jangan saya bukti nang bisi nang musola atau masjid mampir. Kalau mendingan berapa sak? Ono 10 ribu tidak pernah mani boleh mani tidak pernah. Ono 2 ribu baru tidak pernah. Musola boten cukup. Ini sih 100 ribu itu loh. Ten kotak yang sampai ngising. Yo saya untuk besi, niki belum cukup. Mereka jeding dengan masjid pinggir embung itu disiapkan bagi fungsi dan masjid. Bukan disiapkan fungsi teng besi terus mulai mulai buat tentunya nek konten. Iya kertas ya. Nek konten itu anjing siap untuk besi terus medal. Nek masjid atau musola disiapkan fungsi tersebut masjid terus caranya apa? Buat ngedalakan atau nongeu buat nopo-nopo. Ngelebon lah 100 itu kasih dosa gede. Nek boten ngapunten dhewe rong iki boten ngapunten carane napa mantun teng WC wudu mlebu masjid sembahyang tahiyatul masjid metu nerusno sepeda motor ana. Mau kendaraan. Lah niku bedane wong ngertos kali biyen boten ngertos. Wa faedatul umri faedah. Napa faedah umur kita? Jenengan nek kebiasaan jamaah niki dengan kan sering bilang inna sholat dan anil fahsa wal munkar. Sholat itu hilang no perkara sing elek perkara sing munkar. Ini kini carane hilang no saged. Carane hilang no saged. Carane hilang no dicara jenengan kuwi bener-bener carane hilang no nggih mboten bisa ngeten to tapi enten obati dhewe. Kaya ngoten iki kok. Carane ngilangi dosa kula panjenengan jamaah nggih jamaahi dereng adzan, mumpung siap, mumpung wudu berangkat. Niku cara menghapus dosa kula panjenengan luwih cepet. Utawa sing biasa-biasa kula panjenengan sing penting wudu nang musala, mari adzan berangkat nang musala umpamane. Lah niku keistimewaan wa faidatul umri wa hasil abid al aqwiya. Niki umpamane kula panjenengan suatu ketika niku sakit. Jenengan sakit. Jenengan umpamane wonten niku keadaan ini betul nejor, rawasi badan, akhirnya betul sakit, jamaah. Ini tidak kepiring ada. Kepiring Allah Akbar, ini mana sampai takbir? Aduh, asal. Mesti betul, mereka biasai jamaah. Nek biasai gak jamaah, betul mungkin sampai aduh duhur hati. Jadi betul, biasa, duhur, asal, betul mawon. Mereka hati pula panjangan dilem. Rumah adan artinya tinggal budur puasa. Tapi nek panjenengan kebiasaan jamaah mari bisa subuh umpamane. Lah, niki nek kepiring mboten saged kula panjenengan kraos mboten eco gerah umpamane. Padahal nek mate nek biasa jamaah, ati niku muni. Lah, nek ati kula panjenengan muni ngeten biasa jamaah, niki Allah Subhanahu wa taala dawuh dari malaikat, malaikatku untuk amala hadzal abdi. Malaikatku tulisin amale kamu loku sing loro iki. Kaya dene waktu waras. Warase niku berangkat dereng adzan umpamane. Ditulis. Warase melakoni pinten jangan ditulis. Mlebu musala sembahyang sunah qobliyah. Nalika qobliyah dadi maca istighfar, maca selawat ditulis to. Padahal keadaan napa meleset sendiri. Keadaan mboten sembahyang sunah, keadaan mboten jamaah, keadaan mboten berangkat tapi ditulis amal ibadah Allah ditulis jamaah. Lah niki si nabi ini wafati dadil umri, umurnya perlu pahit. Pun sembrono kali wong jamaah, pun sembrono jamaah ini pun luar biasa. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sahabat yang disimpan di punggung. Niki kanjeng nabi niku sholat subuh niki kanjeng nabi niku keistimewaane ningali ngajeng sami kali ningali wingi. Setengah saking keistimewaane kanjeng nabi. Dados waktu ketika kanjeng nabi assalamualaikum assalamualaikum jamaah subuh. Ini kan juga pilih hati sih. Ini kata saya betul betul istighfar betul diri dan langsung tanglet. Tanglet sama setengah namanya subah. Ayo nggak subah ini di subah. Itu kok kayak nabi kok tapi kok aku kan subah di subah. Ini mereka jamaah ini kok di masjid zaman ini kan penting betul betul lampu. Lu kan nabi semerat ini subah betul hati cuma salat subuh ini semerat. Kalau bandingkan bayang no subuh sama kita dipercaya. Apa itu kenal sampai orang sentai? Kenal ke Suwaroni, kan kan? Suwaroni kenal. Lalu kan jika Nabi sing imam ini sembah. Subah betul hadir kan jika Nabi Ruka hadir. Maliki, kita wira menengkul, menengkul, menengkul, kita bawa kata-kata apa? Maliki ayu namanya Subah. Pun, pun, menengkul Subah. Pun, buatan usaha pamitan bojo ini langsung dicek kan jika bisa menengkul Subah. Subah itu geriannya sekitar sekawan mil. Sekawan mil ini coba sama sama angin sambilnya 1.5 angin. Nah sekawan mil 6 kilo. Jadi subah ini jamaah di Masjid Nabawi ini kilo lama. Jadi rombongan jamaah subuh kanjeng Nabi dengarin subah itu istiqomah kok boten jamaah. Ternyata subah boten mriku setu. Subah ini sak derenge subah sedo niku subah niku sing didhawuhaken niku wektu nazburu sak derenge subah berjan niku suwanten subah aduh kelebihannya opo-opo gak kelebihannya sing dijabut sing didhawuhaken opo-opo gak kelebihannya lah sing nunggu iki kan bingung oh besi kelebihannya dicukur kelebihannya mbok dipun sepenanya enggak opo-opo gak kelebihannya pun ngantos maos kalimat tauhid la ilaha illallah subha sedo. Tapi keluarga ini timbul tanda tanya. Apa si subha ini kok takut kelambiannya, kok gak kelambiannya, kok gak kelambiannya. Akhirnya kajik Nabi lahur untuk beriku sak sampunnya dibun tajihis disolati, disalehaken kajik Nabi dibinarakan untuk wonten niku ditangleti kanjeng Nabi enten perkara kula kanjeng Nabi sing muskil nate subah opo subah sadaya dan ku kados kedunya kados kedunya iring lagi anyar mawon opo sing dia mongno kok gak kramiane iki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali salah satu pahala nanti kanjeng Nabi ningali nopo sing dikersakaken. Ika terus kulo mandingan ningali TV modern. Walaupun toh syutingan di Jakarta, syutingan di negeri Saudi, teng TV ya itu kali berikut kulo mandingan. Sakiro atau TV yang kulo ningali. Ini nabi modern. Ningali subah niku ternyata subah ini nanti musim dingin. Mereka di Januari niku asapnya bertengkar panasan. Ngantos nih dalam kopi kulo nanti Januari wonten Medina niku. Dalam kopi umat disoakan, nanti disoakan diangkat diulingan beras. Nanti jarakan sekitar 10 menit. Ini pun dikurik oleh es gitu. Saking bau ni asal. Niki subah perjalanan 6 kilo. Niki betul lebih kali setunggal jaket kulit niki saya di 25 kali jaket kulit si pedah. Lampah jamaah menuju Masjid Nabawi tengah perjalanan enten tiang kademen tapi di waktu itu kadem diperkirakan coro akal ikin sama isu gak kuat mengi adem kalau ini dengan jaket di kudu tadi jaket pingawan si berdan ini kan badan kepikiran berdan pokoknya jaket rantepan si Joko di bundet di sungakan dia si kademen kalau wau nerusakan jamaah subuh kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ternyata subah kajenge seto ditinggalake kalian Allah. Kula panjenengan seto, enten yang seto. Niki semerang. Aku iki bakal dadi wong enak nang neraka apa mung bisa laku iki semerang. Dadi mangkane ditalkin Allah, Allah talkin niku pada dasarnya ngelingaken kula panjenengan sinati mboten ngelingaken sing pecah. Nek sing pecah niku ditalkin mboten ditalkin nek amali sae disaket muni la ilaha illallah. Cuma nopo nggih nek cara wong ikhtiari Allah, Allah diikhtiari. Nek pun mboten saged ditalkin, masih talkino Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan nabi nanti talkin, mboten hasil. Amal kan nabi abdi tolim ditalkin kan nabi. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul. Mboten saged ditalkin kan nabi syahadat mereka anjingnya pun jatahi berkendeng meliku pun subhan itu ditinggalakan ganjarani sodakoh kelambi sing dikek noniku kali ibadah rutin ini ku gede sodakoh kelambi maka jadi subhan ya Allah kok gak kelambi hanya sing tak enak kelambi elek koyo ngono iku lho ndadekno aku cepetin mlebu swarga apa maneh kelambi anyar. Nah, ini ku jamaah. Monggo kula panjenengan di rutinitas jamaah. Nek saged jamaah iki digawe prioritas. Selagi kula panjenengan ku mboten cara gampang ini saya masih mboten pantes di pantesno. Mboten hubungan kali duit. Selagi mboten hubungan kali duit. Biasanya hubungan kali duit kan jaket di disi no kayak gitu nah. Di disi agen. Selagi mboten hubungan kali duit. Diusahakan jamaah. Diusahakan jamaah. Setiap langkah kula panjenengan menuju jamaah ini termasuk mensukseskan kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul aqiyah. Darane wong sing takwa, wong riyen wong sing takwa, takwa niki ibadah. Ibadah luar biasa niku namung salat. Salat. Ngantos niku sedako amal napa mawon benjing niku kalian salat niku sholat itu terutama sujud niku. Napa malih gak usolihi wong soleh zaman riyen niku mboten ninggalno sholat malam. Nek ana wong soleh mboten sholat malam sadhas tiyang soleh. Wong sing dikendhaki Allah dadi wong solehin niki wong iki gampang lakoni sholat. Sholat bengi niku mboten kok jamali wae jam kali mboten. Pokoke sadhereng subuh lah. Kula panjenengan kok nak pengeran dikelilingaken sak dereng subuh niku termasuk peringatan. Termasuk peringatan. Ya kula panjenengan iki wis tekan mboten dileng. Ah, iki ternyata nggih mboten. Ya niku mesti ini proses. Proses mboten saged tiyang langsung iso sepeda motor lan nggih mboten mungkin. Tinggal ketik sepeda ontel di sini. Sepeda ontel, sepeda ontel iki dibongkar bali. Bahkan sing kecelakaan di pinggir lempeng niku lho wong sing ahli apa tentu wong sing bar bisa sakit nyupir sing kabelan mergo gimana ibadah kula panjenengan ini kadang-kadang kepeset gara-gara kula panjenengan ana kata iya pamir nang wong ini mboten iku ndak ana kecelakaan ini ibadah kula panjenengan wakil fatur rijal penggawe-penggawe ini kula wali niku mboten temani jamaah ibadah tapi disertai kalian ilmu. Jadi kalau banyak belajar ilmu ngawas rutinan dan kesehatan ini tidak bisa muni sobat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tahu wa hiya sabilus sa'adati wa min hajul jannah. Penggawean ini pun wali iku ya sholat jamaah boten enten malik uang ini kepingin nabu namin ini uripe bahagian jamaah boten duit. Tapi kadang-kadang kula panjenengan salah persepsi. Nek nyambut gawe kok niku rezekine sami ini iku dadi bunga, nek rezekine sami ini kan iku. Nek cara kula panjenengan ya tenan. Nek di bawah UMR koyo-koyo iki kan cukup, nek di atas UMR apa maneh lebih koyo-koyo iki bunga. Cara akal kula panjenengan. Rezeki niku boten kene cara akal. Rezeki niku niku mboten mangkon jumlahe. Jenengan sing rapor wali piye opo-opo kok ndukur gunung kana kota-kota. Mergo ndukur gunung ambek kota gak ono bedane. Sing penting atine nek cara wali ngoten. Nek cara kula panjenengan urip nang kota golek nyambut gawe ini yo gampang, ngentekno dhuwit yo gampang. Kok gampang nek cara kula panjenengan kan ngoten lah. Dadi gunane boten. Rezeki niku mboten kiki cara akal. Ini coro akal matematika rezeki sakulan betul juta ambil rezeki sakulan betul juta enak betul juta tapi coro sari hati mesti Allah dan kadang-kadang rezeki sing sakulan satu juta setengah itu lebih bahagia daripada sing sakulan puluh juta mergo-nopo mergo ibadai wahia sati besar pirang-pirang bapak ibu ini bodohnya muda ini ternyata juga ini kena narkoba pirang-pirang kongnya muda meliru gunan kesamping do anak ujung ini sakit jamaah sakit nurut-nurut nurutin anak nabung tua adalah harga sing bener-bener nilai kulo panjangnya dari anak ibu bapak sinyal muda ini kulo panjangnya kulo panjangnya bisa dari omat ini ternyata anak kula panjenengan wis di sekolah nusantara dukun gawe omah juga iso. Lah niki cara akal boten masuk akal mestine anak kula panjenengan nyambut gawe luwih akeh, luwih pinter daripada kula panjenengan iso gawe omah dhewe daripada kula panjenengan gak iso apa-apa biyen sekolah yo gak iso, iso nurutinan bapak nyambut gawe melok bapak ternyata kula panjenengan oleh lowongan kerja iso gawe kula panjenengan waktu rapi dulu bisa nyambut gawe anak kula panjenengan dari rapi bis iso nyambut gawe tapi nyambut gawe ini anak kula panjenengan gak gampang nah ini sinti arani barokah boten barokah sama kula kita boten ayah kula ini apa sih ya duit ini akhir masa kula juga enak dari duit ini ya kan mesti ngiwo lili sepuluh ribu cekulono nyambi rompulu kilo-kilo jadi 10.000 apa jadi entek ya jadi entek dipakani sing pakan sing sae-sae konsentrat sing sae sing larang lili ini gak tambah ilmu tapi tambah kelas kula panjenengan mau nyambut gayo temen nek ibadahnya karat gadit gak iso bunga gak iso paham iya wadah mungkin-mungkin sisa